karena iqamah termasuk azan. Kemarin sudah kita ketahui lafaz-lafaz azan. Nah, azan biasa sudah kita kenal, kemudian ada yang disebut dengan azan tarji', sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada empat lafaz yang dilafazkan ketika hujan atau adanya angin yang bisa memadharatkan orang yang keluar rumah. Maka ada lafaz-lafaz sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Kalimat-kalimat tersebut bisa dilafazkan oleh muadzin. Apakah dilafazkan selesai azannya atau pengganti hayya 'alash shalah? Nah. Atau setelah hayya 'alal falah. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kita ketahui. Sekarang kita ketahui al-iqamah. Kalau iqamah ada berapa bentuk? Iqamah ada berapa bentuk? Kami tauhid masih ingat? Dua. Ya, iqamah ada dua bentuk. Seyogianya muadzin mengamalkan dua-duanya. Ya, pertama sudah kita sering dengar. Ya. Lafaz iqamah sering kita dengar. Ya, yaitu dengan satu kali, ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nah seperti itu ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, terus Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, hadis yang seperti ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Nah, jadi lafaz yang sering kita dengar adalah diriwayatkan oleh mereka. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, dua kali ya. Qad qamatish shalahnya dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini diriwayatkan oleh mereka. Ada satu lafaz iqamah lagi yang ya, ana jarang dengar, sehingganya ini muadzin melantunkannya. Ya, yaitu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abi Mahdzurah sahabat yang meriwayatkan cara adzan tarji'. Iqamahnya mirip dengan adzan. Ini seyogianya salah satunya diamalkan. Ya, jangan sampai tidak pernah ya, ana sebagai muadzin kok enggak pernah ya azan kayak gitu, iqamah kayak gini. Nah, ini seyogianya diamalkan untuk para muadzin. Ya, supaya orang yang mendengar ya, itu mengetahui bahwa yang seperti itu memang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bagaimana iqamahnya? Iqamahnya mirip dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi Allahu akbar pertama 4, Allahu akbar yang terakhirnya 2. Ya, la ilaha illallah tetap 1 kali. Nah. Seperti adzan ya. Seperti adzan, hanya ditambahi apa? Qad qamatish shalah 2 kali dan takbir yang terakhirnya 2 kali. Kalau adzan 4 kali. Ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nah. Al-Imam Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari sahabat ya, Abu Mahdzurah. Nah, sebagiannya diamalkan. Jadi jangan yang biasa saja. Ah, ana mah biasa aja deh. Ya. Coba dilafazkan ini oleh para muadzin ketika iqamah. Ya. Ah, takut salah. Kalau takut salah tulis dulu. Tulis dan ketika iqamah dibaca. Tidak mengapa, tidak mengapa. Ya. Nah. Kalau sudah terlafaznya 1 kali biasanya ingat. Oh iya, ingat. Ya, pernah ana iqamah seperti itu. Ya. Dan tidak akan lupa di antara nah hal yang dapat kita lakukan supaya ilmu itu tidak hilang yaitu kita amalkan. Ya. Kita amalkan. Nah, jangan merasa malu. Taib. Itu bentuk iqamah setelah kita mengetahui bentuk-bentuk adzan pada kesempatan yang telah lalu. Nah. Taib, alhamdulillah. Al-jumlatu tsaniyah, kita masuk pada ucapan Syekh rahimahullahu taala dalam penjelasan lafaz-lafaz berikutnya. Kalimat yang kedua dalam hadis ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummukum akbarukum. Wal ya ummakum akbarukum, seyogyanya yang mengimami kalian itu adalah yang paling besarnya, yang paling tuanya. Nah, hadis ini sebagaimana sudah kita isyaratkan kemarin tidak bisa difahami dengan hadis ini saja tanpa hadis yang lain, terutama dalam kalimat ini. Fihi wujubus salati al jama'ati wa anna aqallaha imamun wa ma'mumun. Dalam hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa dari lafaz wal ya ummakum akbarukum adalah wajibnya salat jamaah. Dan paling sedikitnya jamaah itu adalah imam satu orang dan makmum satu orang. Ya. Paling sedikitnya imam satu dan makmum satu, itu sudah dikatakan jamaah. Nah, jadi ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah tersebut bagi laki-laki. Wa annal awla bil imamati, aqwamuhum bimaksudil imami, bimaksudil imamati. Dan yang paling utama untuk dijadikan imam adalah orang-orang yang paling bisa melaksanakan maksud-maksud menjadi imam tersebut. Orang yang paling bisa memenuhi kriteria-kriteria imam. Kama tsabata fis sahihi, sebagaimana ini sudah ditetapkan dalam riwayat yang sahih. Nah, jadi tidak langsung difahami hadis ini ya tanpa mengetahui hadis yang lain. Ya. Jadi ada kriterianya, tidak sekedar ya tua, tidak sekedar paling tua, tidak sekedar paling besar, tidak. Nah, memang dalam hadis ini ya. Taib wal ya'ummukum akbarukum. Yang mengimami kalian hendaknya yang paling tuanya. Nah, yang paling besarnya. Tapi Syekh menyebutkan di sini kama tsabata fi sahih. Sebagaimana telah tsabit dalam riwayat yang sahih, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ini yang pertama kriterianya. Ya. Yang mengimami sebuah kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaan kitabullahnya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, walaupun masih kecil ya, walaupun umurnya di bawah jamaah yang lain, tapi aqra li kitabillah. Nah, maka dialah yang lebih dulu untuk dikedepankan. Fa in kanu fil qiraati sawaun fa a'lamahum bisunnah. Kalau memang ada dua orang atau lebih yang mereka itu dalam bacaan sama, sama-sama bagus hafalannya, sama-sama banyak hafalannya, bacaannya bagus. Ya. Maka siapa di antara mereka yang paling mengetahui sunnah, itulah orang yang dikedepankan. Ya. Jadi, wah ini orang-orang yang banyak hafalannya, yang bagus bacaannya. Ini orang-orangnya. Ya. Siapa dia di antara mereka yang nah perlu dikedepankan? Nah, adalah orang yang paling banyak mengetahui sunnahnya, sunnah Rasul. Fa in kanu fi sunnati sawaun. Kalau mereka ternyata dalam mengetahui sunnah mereka sama, ternyata sekelas ya, atau mereka pelajarannya sama, pengetahuannya sama. Fa'aqdamuhul hijrata au islaman. Fa'aqdamuhum hijratan au islaman. Maka siapa di antara mereka yang paling dulu hijrah atau paling dulu ya, masuk Islam? Oh, ternyata sama saja dalam masalah ini. Fa idza kanu mutaqaribain kama fil hadis. Selanjutnya dalam riwayat Al-Imam Muslim, apabila mereka itu memang ya berdekatan masuk Islamnya, berdekatan waktu hijrahnya, kama fil hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, kana al aula min huma akbaruhuma, maka terakhir baru yang dikedepankan itu yang paling tuanya. Jadi hadis yang sedang kita baca ini ternyata ya dalam urutan terakhir untuk mengedepankan siapa yang lebih tua. Nah, urutan terakhirnya kalau memang sudah ditempuh ya tiga tahap sebelumnya dalam riwayat Al-Imam Muslim. Taib. Hadis ini tidak bisa difahami begitu saja dengan hadis ini sendiri. Ternyata ada riwayat Al-Imam Muslim yang menunjukkan mana dulu yang harus didahulukan, aqra li kitabillah. Nah, kalau sawa sama dalam masalah ini, maka ya, a'limhum bisunnah, a'lamuhum bisunnah. Siapa yang paling ya banyak tahu tentang sunnah. Nah, kalau memang sama, ya, maka siapa yang paling dulu hijrah, yang paling dulu Islam. Kedua-duanya dilahirkan atau ketiga-tiganya dilahirkan dalam Islam, ya. Misal, maka siapa yang paling besarnya? Taib. Fa inna taqdimal akbar mashru'un fi kulli amrin yatlubu fihi tartib. Karena sesungguhnya mendahulukan yang besar, mendahulukan yang tua, itu memang disyariatkan dalam segala perkara yang memang dituntut untuk adanya prioritas. Ya, untuk ya, adanya prioritas. Ketika memprioritaskan salah satu dari yang dihadapi, ya, maka dahulukan yang besar. Nah, taib. Fa idza lam yakun lisaghir mazidu fadlin. Kalau memang tidak ada yang ya, umurnya lebih muda, itu memiliki keutamaan lain. Ya. Jadi jangan patokannya itu siapa yang lebih tua dulu, mau makan, mau antum ngasih apa? Ngasih minuman misalkan. Ya, nyuguhi tamu. Taib. Itu memang ada syariat yang tua dulu. Kalau ya, yang lebih muda tidak ada yang lebih utama daripada yang tua tadi. Nah, karena seolah-olah mendahulukan yang muda itu berselisih dengan ya, riwayat-riwayat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengutamakan ahlul ilmi, mengutamakan ya, orang yang lebih alim. Nah, dengan mengutamakan orang yang lebih tua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kabir kabir. Karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, ketika mendahulukan yang tua itu ketika tidak ada yang lebih muda yang memiliki keutamaan lebih dari yang tua tadi. Ketika ada orang yang memiliki keutamaan lebih dari yang tua tadi, maka lebih utama mendahulukan ya yang memiliki keutamaan walaupun lebih muda. Nah, ini faedah dari hadis yang sedang kita baca ini. Jadi ketika antum misalkan menjamu tamu atau yang lainnya, didatangi tamu atau yang lainnya, ada yang tua, ada yang muda, ya, semuanya sama, tidak ada kelebihan, maka utamakan yang tua dulu. Ya, ketika datang rombongan lain, ada yang tua, ada yang muda. Nah, ternyata ada ustadznya ini, ustadz kampungnya, ya, ustadz jamaahnya di situ, ikhwan di sana. Ternyata lebih muda. Kita tahu itu yang paling alimnya. Utamakan yang lebih mudanya. Kenapa? Hadis mengutamakan yang tua itu ketika yang muda tidak ada yang melebihi keutamaan dari yang tua tadi. Kalau ada, diutamakan yang lebih ya, alim dulu yang lebih ya, banyak ilmunya. Taib. Antum ini bisa lihat dalam masalah ya, mengutamakan seseorang ini dalam Riyadhus Shalihin ada, mudah-mudahan insyaallah di sana. Berikutnya kata beliau, wa idza tarattabatis salatu bi imamin wa ma'mumin fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kemudian apabila salat itu dilakukan atau diselenggarakan dengan seorang imam dan makmum, fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, maka adanya imam itu ya, liyutamma bihi, untuk diikuti. Fa idza kabbara kabbara min waraihi, apabila dia takbir baru kamu takbir setelahnya. Wa idza raka'a, apabila ruku, wa sajada, wa rafa'a, sujud atau mengangkat dari sujud ya, tabi'ahu mim ba'dihi. Makmum mengikuti setelah imam. Wa yanha an muwafaqatihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ya, membarengi gerakan fi af'alis shalah, dalam gerakan-gerakan salat melarang ya, baru Allah kita ikut-ikutan ya. Taib. Harusnya imam gerak baru makmum gerak ya, imam bangkit misalkan baru makmum bangkit. Nah, Rasulullah SAW melarang untuk membarengi, ya, imam ruku langsung ruku bareng, ini terlarang. Sampai ada hadis, dalam hadis yang sudah kita hafal, ya, kalau ada orang seperti itu, ya, Rasul mengancam, apakah tidak takut, ya? Nah, makmum itu kepalanya diganti menjadi kepala apa? Keledai, himar. Nah, kalau melakukan perkara tersebut, ini ancaman. Kalau ada ya, ancaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya atau dalam ayatnya yang Allah Taala turunkan, ini menandakan dosa apa? Besar. Ya, menandakan dosa besar. Wa amma musabaqatul musabaqatuhu al imam, adapun mendahului gerakan imam ya, wa taqaddumu alaih, atau memang bahkan mendahului, imam belum ruku makmum sudah ruku duluan ya, kesel ya, baru selesai surah sudah ruku duluan ya, padahal imam saja belum takbir. Nah, fir ruku awis sujud awil khafdi aw raf'in ya, fir ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in, apakah ketika ruku atau sujud atau ketika turun ya, atau ketika mengangkat, fa inna dzalika haramun, maka perkara yang seperti itu perkara haram, mubtilun lis shalah, bisa membatalkan sholat dia. Nah, kalau mendahului gerakan imam atau ya, bahkan ya, mengakhir-akhirkan. Atau mendahului gerakannya. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkara tersebut bisa membatalkan apa? Sholat. Ya. Jangan melambat-lambatkan, jangan juga mendahului imam. Nah, termasuk menyamai gerakannya dengan imam, berbarengan. Ini perkara yang perlu kita hindari. Ketika mendahului mendahului gerakan-gerakan imam ini bisa membatalkan apa? Sholat. Fayu'maru al-ma'mumun bil-iqtida'i bi'imamihim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan makmum untuk iktida bi'imamihim, mengikuti imam-imam mereka. Yang namanya mengikuti ya imam dulu, baru makmum. Wa yanhauna 'anil muwafaqati wal musabaqati wat takhalluf al katsir. Dan dilarang menyamai gerakan imam, mendahului gerakan imam, atau melambat-lambatkan dari gerakan imam. Taib. Ini dari sisi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk menjadikan salah seorang di antara kita menjadi imam ketika sholat. Ya, tadi dari sisi siapa yang menjadi imamnya. Kemudian bagaimana kalau memang sudah ada imam? Taib. Kemudian berikutnya tentang posisi. Ya, kalau sudah ada imam, ya, oh dia, iya betul saya mau ikuti dia. Ya, terus posisinya seperti apa? Sekarang masuk pada posisi beliau menjelaskan. Fa in kanu tsnaini fa akthar fal afdal an yasaffu khalfahu. Kalau memang makmum itu dua orang atau lebih, maka yang afdal dia imam tersebut makmum itu berdiri di belakang imam, bersaf di belakang imam. Ini yang afdalnya. Wa yajuzu an yaminihi. Boleh juga makmumnya kedua-duanya di kanan imam, di kanan imam. Boleh, boleh. Nah. Au an janibihi, atau di sampingnya lagi. Ya, kanan kiri makmum. Ya, tengahnya imam. Nah, inilah yang dilakukan oleh para perempuan ketika mereka menjadi sholat jamaah. Iya. Nah, para perempuan ketika berjamaah mereka satu shof. Perempuan semuanya misalkan kan? Satu shof, satu shof. Imamnya mana? Yang di tengahnya. Ya, dari shof pertama itu. Ya, tidak maju ke depan. Karena memang perempuan semuanya. Ya. Taib. Warrajulul wahid yasufu an yaminil imam. Ya, maka boleh juga satu orang makmum. Nah, ketika makmumnya satu orang, dia berdiri di sebelah kanannya, ya, sebelah kanan imam. Jadi kalau imamnya satu, makmumnya satu, berarti makmum itu di sebelah kanan imam. Wal mar'atu khalfar rajul. Adapun perempuan, di mana posisi makmumnya? Ya. Maka dia di belakang laki-laki. Au ar-rijal, atau di belakang para lelaki kalau lakinya banyak. Nah. Jadi kalau makmumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, satu lagi imam, ya, jangan seperti kereta. Ya, imam di depan, makmum laki-laki di belakang, laki-laki imam tadi, perempuan di belakang laki-laki yang jadi makmum, tidak. Ya. Laki-laki dua-duanya di depan berjejeran. Nah, makmum sebelah kanan imam. Perempuan di mana? Ya di belakang mereka. Ya. Taib. Wa taqifu wahdaha. Kalau makmumnya perempuan, ya, maka dia berdiri di belakang sendirian. Illa idza kana ma'aha nisa'un. Fayakunna karrijal fi wujudi fi wujubi al-musafah. Kecuali kalau memang para perempuannya banyak, maka ya seperti laki-laki, ya, mereka bersof, wajib seperti laki-laki bersof. Wa in waqafa ar-rajulu al-wahidu khalfal imami aw khalfas saffi li ghairi udhrin batalat salatuhu. Kalau satu orang laki-laki dia menyengajakan, ya, salat sendiri di belakang imam, padahal dia sendirian. Au khalfas saf, atau dia sengaja sholat di belakang saf, padahal depannya ada saf laki-laki, dia sendirian. Li ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Lah saf yang kedua masih kosong kok. Ya. Dia bikin saf yang keempat. Nah, saf yang kedua masih kosong. Ini sering terjadi, hati-hati. Ya. Tolaba, santri, ini coba diperhatikan. Ketika masuk sholat itu lihat. Ya, ini safnya sudah sempurna atau belum? Masuk ke saf itu. Kalau tidak ada uzur. Nah. Oh, di sana ya ada najis. Ya. Ya bikin saf baru. Nah. Ternyata yang ompong tadi di saf kedua masih kosong dan tidak ada udzur apa-apa. Dia sengaja di belakang. Ini awas, ini yang kecil-kecil, ya, diperingatkan oleh beliau ini, batalat salatuhu. Ya, salatnya enggak sah dia. Menyengajakan salat sendiri di belakang saf, padahal saf yang depannya masih bisa dimasuki oleh dia. Ya, menyengajakan, ya, di belakang saf lelaki dia sendiri. Nah, bisa batal sholatnya. Wa 'alal imami, dan wajib bagi imam, tahsilu maqsudal imamah, berusaha untuk, ya, menggapai, berusaha untuk melakukan maksud dari dijadikannya sebagai imam. Minal jahri bitakbir, dia lantang untuk melafazkan apa? Takbir. Nah. Wal intiqalat wa tasmi'. Fil intiqalat wa tasmi'. Apakah takbirnya dalam pindahan gerakan, berpindah gerakan dia takbir, atau tasmi', dia melafadzkan sami'allahu liman hamidah. Nah, harus jelas. Ketika sudah ditunjuk jadi imam, ya, lafadz-lafadz ini harus jelas. Takbir, ya, setiap kali gerakan, tasmi', ketika bangkit dari ruku', nah, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, harus jelas. Ya. Wa minal jahri fil qiraati al jahriyati, juga jelas dalam bacaan ketika memang salatnya itu salat jahriyah. Ya. Salat yang dilantangkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Wa alaihi mura'atul ma'mumin, juga imam itu wajib memperhatikan makmum fit taqdim wa ta'khir. Nah, bisa saja shofnya maju atau mundur, ya. Nah, atau mendahulukan waktunya, didahulukan atau diakhirkan waktunya. Imam harus tahu, oh, ini cocoknya sholat itu disegerakan, segerakan bacaannya. Ya. Wat takhfif ma'atimami, ma'al itmam. Wat takhfif ma'al itmam. Nah, memperhatikan makmum, ya, ketika memperingan sholat, tapi ma'al itmam. Meringankan sholat itu, ya, tetap sempurna sholatnya, ya, tidak meninggalkan tuma'nina atau rukun sholat yang lainnya. Cepat boleh, boleh. Takhfif, ya, mempercepat sholat boleh, boleh. Tapi, nah, tetap memperhatikan rukun dan wajibnya, ya. Nah, ma'al itmam, beliau mengingatkan, takhfif ma'al itmam. Nah, memperingan sholat, ya, sholatnya sedikit cepat, tapi, ya, sholatnya sempurna. Nah, tidak meninggalkan tuma'nina. Ini perkara-perkara yang perlu diketahui oleh imam. Nah, takdim atau takhir. Nah, melihat kondisi jamaah. Nah, jamaah, ya, fulan, fulan, oh, sudah biasa datang, sudah datang, udahlah komat. Ya. Komat. Ya. Didahulukan, disegerakan sholatnya, atau ditakhir, ya. Nah, wah, kondisinya ini jamaah sedang sibuk, ya, masih pada keringetan, masih pada capek, ya. Pengertian, nah, masih panas cuacanya misalkan, baru saja selesai ini dan itu para makmum, ya, takhir, ya, diperlama sholatnya, nanti dulu, ya, 20 menit dari azan misalkan. Ini perkara yang perlu diketahui oleh imam. Nah, karena untuk iqamah itu butuh izin dari imamnya. Ya, adapun azan, ya, itu muadzin yang harus mengetahui waktunya. Taib. Adapun iqamah, maka melihat pertimbangan dari imam, karena mempertimbangkan takdim dan takhir atau takhfif, mendahulukan, menyegerakan sholat atau mengakhirkan sholat atau mempersingkat sholat, ini haknya imam. Ya, oleh karena itu saling pengertian antara muadzin dan imam. Ya, tayyib, alhamdulillah. Lafadz yang kedua dari hadis ini selesai beliau jelaskan. Ya, dalam penjelasan hadis ini, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang masuk pada lafaz yang ketiga dari hadis ini. Nah, dan ini yang paling pentingnya kata beliau. Nah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Taib. Insyaallah cukup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.